Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi qad jama'ana bi hadhihi al-jalsati al-mubarakah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladhi la nabiyya ba'dah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, ulama'ana ala izzah, para kiai, para asatid, dan para habaib yang saya hormati dan selalu kami tunggu fatwanya, kami harapkan fatwanya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di sebuah majlis yang penuh berkah ini. Majlis yang insyaallah akan menjadi satu sebab dikumpulkannya kita bersama beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barusan selesai pembacaan kitab Arba'in Nawawi hadis yang kedua ya Ustaz. Sedikit atas nama pengurus masjid yang perlu panjenengan pahami semua, para hadirin pahami semua. Kami dengan seluruh pengurus Masjid Besar Al-Husna Banjarharjo merasa bersyukur dengan adanya kegiatan semacam ini. Ini adalah sebuah akar kebaikan buat anak-anak kita. Apalagi tadi di sini kita baca solawat. Kita tidak hentinya dengan semangat baca solawat, baca salam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah keterangan hadis itu, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa arudda ilayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Kata Rasulullah, andaikan ada satu orang, ada seseorang yang mengucapkan salam terhadap Nabi, terhadapku, kata Rasulullah, kecuali Allah mengembalikan ruhku kepadaku, hatta arudda alaihi salam, sehingga saya menjawab salam mereka. Allah, Rasulullah ketika panjenengan baca ya Nabi salam alaika, Allah mengembalikan ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap beliau dan beliau menjawab salam panjenengan semua. Subhanallah, begitu luar biasanya majlis ini. Jadi tidak ada alasan saya tidak suka dengan majlis yang semacam ini. Dan satu pesan dari saya, satu kebanggaan anak-anak muda kumpul yang semacam ini. Mudah-mudahan ini bukan akan menjadi sebuah sebab terhindarnya kita. Bahkan tadi di dalam kitab Arba'in Nawawi tadi yang dibacakan, satu saja tanda daripada kiamat itu apa? Antalidal ammatu rabbataha, orang perempuan melahirkan tuannya. Apa dikandung maksud di sini? Silakan kalian lihat di sekeliling kita. Sudah banyak enggak anak-anak yang karena sudah merasa dirinya mampu memberi terhadap orang tuanya. Barang kecil, sekecil, cuman serupiah, dua rupiah, atau kita merasa membantu orang tua. Terus kemudian dengan ringan lidah kita itu menyuruh orang tua kita. Ma, tolong, bu, cucikan itu baju anak saya. Allah Karim. Dan hal yang semacam ini sudah banyak terjadi. Satu harapan besar dari saya dengan kalian itu kumpul di sini untuk anak-anak ini, untuk para hadirin wal hadirat kita kumpul ada di sini ini, kita bersolawat di sini, kita mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau kita cinta terhadap Allah, kata Rasulullah di dalam Al-Qur'an, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kita harus ikut apa yang diajarkan oleh Rasul. Kalau kita harus ikut apa yang diajarkan oleh Rasulullah, dari mana kita akan mengerti ajaran-ajaran Rasulullah? Dari mana kita akan mengerti perintah-perintahnya Rasulullah kalau bukan dari hadis-hadis beliau? Maka satu harapan yang besar, anak-anak yang aktif sekarang ini jadi uswah. Jangan sekarang kalian kumpul di sini berpakaian rapi, alhamdulillah nyaman, bersolawatnya banter, berani orang tuanya, terus jalan. Ini tidak benar. Saya pengen yang aktif bersolawat di sini enggak ada. Al-Afubib di sekolah ini ada. Saya ditegur dengan kepala sekolah itu, ngapunten kepala sekolah sampai enggak, karena memang enggak ngerti MR. Jadi sebetulnya MR apa? Ini hak ini terjadi. MR itu apa? Kata saya MR itu sebuah jalsa, sebuah majlis, yang sebuah organisasi, saya katakan seperti itu. Di dalamnya gimana, Ki? Di dalamnya baca solawat, di dalamnya ngaji, limba ilmu dengan para habaib. Tapi anu, Kiai, anak saya itu pulang-pulang acara seperti itu, kok gak mau sekolah? Malah yang parahnya lagi, dibangunin suruh sholat subuh gak mau. Nah, yang semacam ini justru kalian ini harus menjadi uswah. Begitu panjenengan, wah, ini anak aktif sholawatan. Wih, sholatnya bagaimana? Dijaga, penampilannya pun dijaga. Bagaimana akhlak Rasulullah? Jangan penampilannya, napunten rambutnya bebek kayak anak-anak itu. Anak-anak mana? Ya pantas apa enggak? Nah, ini panjenengan jadi uswah. Dari sini panjenengan itu, kalian itu dakwah. Orang tua begitu, panjenengan kalian itu senang sholawat, akhlaknya dengan orang tua begitu baik, moralnya dengan orang tua begitu baik. Pasti orang tua kamu enggak berangkat, hei berangkat cepat sana kamu aja. Itu. Harus jadi contoh. Hasil daripada kita bersolawat, hasil daripada kalian mengaji, ya itu yang semacam itu. Nah, ini di dalamnya seperti itu. Oh, di dalam Al-Quran dijelaskan, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Sungguhnya Allah itu mengharamkan kepada kalian nyakiti ibu-ibu kalian. Ojo menterongi terus ibu kalian. Yang tadi jadi yang dikandung maksud, apa yang dimaksud seorang perempuan melahirkan raja itu bagaimana? Anak yang dibesarkan dari sejak kecil, begitu sudah besar dia sukses jadi orang kaya, orang tuanya itu dijadikan pembantu. Ngapunten, saya teringat ngajinya beliau, Bapak Kiai Mustofa Akil dari Cirebon. Ini saya pernah dengar seperti ini. Beliau katanya habis ngisi acara di satu tempat, begitu pulang lewat di satu komplek. Begitu dilewat di satu kompleks, beliau melihat ibu-ibu yang sudah tua banget lagi nyuci mobil. Mobilnya banyak banget. Begitu ditanya panitia, dia kan diatas sama dengan panitia, tanya itu ibu-ibu siapa udah tua begitu, kasihan banget nyuci mobil. Panitianya jawab, Kiai, itu ibunya itu yang itu ibu yang punya mobil, Pak Kiai. Allah Karim. Emang kenapa? Satu mobil itu dibayar 50 ribu oleh anaknya. Allah Kirim. Ini yang semacam ini. Dengan kalian ngaji kitab Arba'in Nawawi, dengan kalian ngaji dengan para habaib di sini, kalian akan mengerti bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari dan kita ikuti semampu kita. Kalau kita suruh bisa kayak Rasulullah yang mimpi loh, enggak bakalan gitu. Tapi apa yang beliau ajarkan, berusaha semaksimal mungkin untuk bisa kita ikuti, untuk bisa kita suri tauladani. Itu semacam itu. Senang sekali saya kumpul anak-anak muda seperti ini, jarang. Mohon maaf kalau ngitung di Banjarharjo ini yang muda seperti ini, Dari yang kumpul banyak mana? Yang kumpul di sini, yang mau ngaji di sini dengan yang enggak mau ngaji di sini banyak mana? Banyak yang enggak ngaji, makanya kalian bersyukur kepada Allah. Allah memilih kalian orang anak-anak yang senang kepada majelis yang semacam ini. Bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kenikmatan, Allah memberikan hidayah, Allah memberikan taufik sehingga kalian itu mau datangnya ke sini. Coba yang lain. Daripada ke masjid, masih mending main PS. Daripada di masjid, mendingin jalan-jalan. Ini seperti ini. Satu hal yang baik sudah kalian awali. Sudah kalian dapatkan. Tinggal kalian bersyukur kepada Allah. Satu nasihat dari Imam Ibn Athaillah. Man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Wa man syakaraha faqad qayyada biqaliha. Siapa orangnya yang tidak mensyukuri atas nikmat Allah, maka orang ini sebetulnya membuka peluang hilangnya kenikmatan yang ada pada dirinya. Wa man syakaraha faqad qayyada biqaliha. Siapa orangnya yang bersyukur kepada Allah dengan kenikmatan yang Allah berikan, maka dia telah mengikat kenikmatan itu untuk tidak lari dari dirinya. Diikat kenikmatan itu tidak lari. Bahkan Allah tambahkan di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan di sini ini, saya berterima kasih kepada para habaib yang mau membimbing anak-anak muda kami, karena terus terang aja kami sendiri untuk mengumpulkan anak muda seperti ini ngapunten bib, tak bisa kayaknya, sulit. Tapi dengan kedatangan para habaib, alhamdulillah anak-anak bisa ngaji, anak-anak bisa duduk bersama, anak-anak bisa senang bersolawat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, buat masjidnya lagi pembangunan. Nah, ini dari panitia. Dari Ustaz Nasir, ada satu pesan. Masjid ini kan lagi dibangun. Walaupun saya sendiri terus saja mau ngomong agak pelos. Kenapa? Karena yang datang itu anak-anak. Anak-anak itu duitnya dari orang tua. Kalau saya cerita saudara, ini enggak apa-apa, latihan. Tapi dah saya lihat dia di ibu-ibu di sana banyak. Masjid ini sekarang proses mulai pembuatan pemasangan kubah utama dan membutuhkan anggaran 200 berapa ya, mana ya yang tahu, 290 pokoknya kurang lebih 300 juta. Dan ini sebentar lagi mungkin pemasangan ini 1 bulan ke depan sudah selesai, uangnya harus cash. Pengurus masjid itu baru bayar berapa lah? Iya, baru 100 koma seperti itu. Maka berlatih bagi anak-anak yang sepuh, ya memang harus latihan bersedekah. Kita ya harus bersedekah. Kalau orang pengen sukses, ya harus bersedekah. Jaminan Allah, orang yang sedekah nanti Allah tambahkan, itu sudah pasti. Dan kita harus ya yakin. Monggo bagi siapapun yang ingin berjariah untuk Masjid Besar Al-Husna ini. Dan sekali lagi yang terpenting, saya mohon doanya kepada antum semua, para habaib, agar pembangunan masjid ini bisa cepat terselesaikan, bisa lancar, dan akan memberikan manfaat terhadap umat. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.